Hari ini kita berbicara tentang istiqomah. Sesuatu yang mudah diucapkan, namun berat dalam menetapi istiqomah. Bila kita berbicara tentang istiqomah, maka istiqomah adalah berdiri di tempat kita berdiri, teguh dan tidak tergoyang, tidak tergoda dengan apapun di tempat yang lain. Bila saya berdiri di sini, maka saya dikatakan beristiqomah, karena saya tidak melangkah kemanapun, saya tidak pergi kemanapun. Tapi ternyata istiqomah tidak hanya berbicara tentang berdiri pada tempatnya. Tapi ketika kita berbicara tentang istiqomah, ada satu hal yang lain yang melatari istiqomah, sehingga istiqomah bisa menjadi sebagai sesuatu yang seharusnya. Kita bisa mengambil pelajaran tatkala Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menggunakan strategi pada perang Uhud. Rasulullah memerintahkan pada 40 pasukan pemanah untuk menetapi satu bukit yang mereka sama sekali tidak boleh untuk berlari ataupun berpindah daripada bukit yang telah Rasul perintahkan mereka untuk bersiaga di sana. Ketika perang Uhud berjalan, pasukan muslim tidak ada bandingannya dengan jumlah pasukan orang-orang Quraisy. Namun mereka memenangkan pertempuran karena Rasulullah tepat strateginya. Rasul menyuruh mereka untuk tetap berdiri di atas bukit Uhud dan itu berpengaruh besar pada pertempuran. Maka tatkala itulah ketika kemenangan sudah di depan mata, kaum muslimin sudah merasa bahwa mereka sudah menang, maka saat itulah terjadi sesuatu yang di luar daripada rencana. Khalid bin Walid yang pada saat itu masih belum muslim, dia mengumpankan gonimah-gonimah, rampasan-rampasan perang, sejumlah besar emas dan sejumlah besar kekayaan di depan mata kaum muslimin, pasukan pemanah yang tadinya berada di atas bukit. Istiqomah sudah tidak diingat lagi. Perintah Rasulullah pun sirna. Mereka lari ke bawah, mereka merasa mereka sudah menang, mereka menyerbu rampasan-rampasan perang yang disediakan sebagai umpan bagi mereka. Keadaan berbalik. Kaum muslimin kemudian kacau balau pasukannya. Pasukannya kemudian pecah barisannya. Rasulullah hampir terbunuh dan memakan nyawa 75 sahabat-sahabat kabir, sahabat-sahabat besar Rasulullah, termasuk pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Istiqomah tiada. Pertempuran kemudian hancur lebur. Rasulullah hampir hilang nyawanya. Dan 75 pasukan muslim terdiri daripada orang-orang hebat semua binasa. Semua karena ketidakistiqomahan. Ketika kita berbicara tentang istiqomah, istiqomah adalah berdiri tepat di atas perintah Rasulullah. Karena kita tahu, karena kita pahami bahwa berdiri di atas itu akan membawa kebaikan bagi kita. Dan pergi dari sana akan membawa kebinasaan bagi kita dan bagi orang-orang yang lain. Istiqomah tidak akan bisa dijalankan seandainya keimanan tidak mewujud pada diri seseorang. Pantas ketika ada seseorang yang meminta nasihat pada Rasulullah, "Ya Rasul, nasihati aku dengan satu nasihat, yang bila aku melaksanakan nasihatmu itu, aku tidak usah bertanya pada siapapun dan kapanpun juga." Maka Rasulullah membalas, "Kul amantu billah sumastakim." Berimanlah anda pada Allah dan beristiqomahlah. Istiqomah adalah pelengkap daripada keimanan. Namun seseorang yang tidak beriman, maka dia tidak akan bisa beristiqomah. Istiqomah adalah berdiri di tempat anda karena anda mengetahui bahwa tempat anda adalah tempat yang terbaik. Sedangkan tidak ada tempat yang terbaik selain daripada tempat di mana anda berdiri. Walaupun di situ ada godaan, walaupun anda dicela, walaupun anda dikatakan orang yang tidak toleran, walaupun anda dikatakan bagi orang yang tidak baik, tapi anda berdiri di tempat anda berdiri karena Allah dan Rasul yang memerintahkan. Berimanlah pada Allah dan beristiqomahlah. Maka beriman adalah langkah menuju istiqomah. Inspirasi iman, langkah menuju istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini lebih ceria daripada biasanya. Apa kabar? Ada apa yang terjadi? Nanti kita tunggu dulu. Oh, nanti pembahasan selanjutnya. Pembahasan apa kabar, selanjutnya. Mas Elis? Masya Alhamdulillah Allah. Baik sekali. Masya Allah. Mas Elis membahas tentang perang Uhud yang terjadi di 3 Hijriah ketika saat itu 2 Hijriah Perang Badar, kemudian perang Uhud yang dimenangkan oleh kafir Quraisy. Masya Allah tentang keistiqomahan. Sebelumnya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Mas Felix, tapi saya harus menyapa dulu ibu-ibu semua yang ada di sini. Assalamualaikum untuk ibu-ibu Majelis Taklim Khairinisa. Selanjutnya saya sapa ibu-ibu yang luar biasa pada hari ini, ibu-ibu dari Majelis Taklim Asy'adah. Assalamualaikum. Kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur. Nah, yang pakai baju warna pink. Assalamualaikum ibu. Kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim Darul Quran Bogor. Selanjutnya ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman. Assalamualaikum ibu. Teman-teman dari SOSD dan YIS Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tema yang sangat luar biasa sekali, yaitu istiqomah di jalan Allah. Istiqomah dalam Islam. Ya, ketika kita lihat tadi bahwa kekalahan yang dimenangkan, kekalahan yang diterima oleh kaum muslim karena tidak taat kepada perintah Rasulullah dan tidak istiqomah itu tidak sendiri. Tidak istiqomah. Dan kita lihat bahwa nabi-nabi kita juga istiqomah dalam berdakwah, masya Allah. Ketika lihat Nabi Nuh, ya Mas Felix ya, ketika berdakwah ratusan tahun, tetap saja kemudian mendapatkan umatnya tidak beriman. Nabi Musa, betul. Nabi Ayub yang istiqomah walaupun sakit, walaupun kekayaannya diambil Allah dan sebagainya. Jadi istiqomah itu banyak hal, istiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam berhijab bagi yang ingin berhijab, seperti itu. Nah, kita akan mendengar dari narasumber yang luar biasa tentang cerita mereka dalam beristiqomah di jalan Allah. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Dalam rangka inspirasi iman menuju istiqomah, saya juga mempunyai suatu pengalaman yang sangat teringat sepanjang masa untuk diri saya. Masa itu saya masih belum Islam. Saya bukan Islam keturunan. Dan setelah dewasa, yang saya lakukan pertama adalah saya masuk biara untuk menjadi seorang biarawati, atau yang sering juga disebut dengan istilah suster. Di sana saya mendapatkan penugasan ganda, kuliah di biara dan sekaligus kuliah di Institut Filsafat Teologi. Saya pun kemudian menekuni ilmu perbandingan agama. Dan kemudian dosen saya pun mengenalkan bahwa Islam adalah agama yang serba kurang. Dia memberikan contoh, kalau ingin tahu tentang Islam, lihat saja umat Islam di Indonesia. Di Indonesia, orang yang miskin agamanya apa? Menurut ibu-ibu, katanya Islam. Yang bodoh agamanya apa? Kata mereka juga Islam. Yang kumuh di bantaran sungai siapa? Kata mereka juga Islam. Maaf, yang kehilangan sandal sepatu di hari Jumat siapa? Kata mereka juga Islam. Cara pengenalan terhadap Islam seperti ini ternyata tetap dipakai sampai hari ini dan semakin dikembangluaskan. Contoh yang konkret, setelah peristiwa 9/11 di Amerika 11 September, apa yang terjadi? Sejak saat itulah Islam dituduh sebagai agama teroris. Dan terjadilah perburuan teroris di seluruh dunia. Pada masa itu, saya menjawab kepada dosen saya, sebutannya pater atau pastor, pater tidak cukup mengenal Islam, hanya melihat yang ada di Indonesia. Karena baik Islam maupun Kristen ada di seluruh dunia. Saya mohon izin, saya ingin mempelajari Islam dari sumbernya sendiri. Ternyata jawab dosen saya, silakan Anda pelajari Al-Quran. Tapi jangan lupa, tugas Anda adalah untuk mencari kekurangan Islam dari Al-Quran. Itulah penugasan untuk diri saya. Saya bergegas ke perpustakaan. Saya ambil kitab suci Al-Quran, saya bawa pulang. Dan saat itu, pertama kali saya pegang kitab suci Al-Quran, saya kebingungan. Bagaimana cara membukanya? Mana yang atas, mana yang bawah? Ketika saya amati bentuk hurufnya, saya semakin bingung. Hurufnya bulat-bulat, panjang-panjang, kalau kata orang Betawi seperti cendol. Saya tidak mampu membaca. Maka saya kembalikan kitab suci Al-Quran. Keesokan harinya saya cari lagi. Saya ingat ada kitab suci Al-Quran yang pakai terjemah. Kemudian ketika saya mulai mempelajari, mulai saya membuka, saya pun bingung lagi. Mana yang depan, mana yang belakang? Karena ketidaktahuan saya, yang saya jumpai pertama kali adalah justru yang letaknya di belakang-belakang. Dan yang pertama kali saya kaji, pertama kali saya baca, tentu dari terjemah saat itu, adalah surat Al-Ikhlas. Ternyata surat Al-Ikhlas inilah langkah awal, atau istilah lain, gerbang menuju kepada hidayah Allah. Surat Al-Ikhlas inilah ternyata memuat tentang konsep Tuhan di dalam Islam. Allahu Ahad, itu awalnya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Silakan duduk, Umi. Selamat datang, Umi. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih. Silakan, Umi. Aduh, saya terkesima sekali karena Masya Allah, dua orang di hadapan ibu-ibu semua, mukminin dan mukminat tanah air, adalah dua orang yang tidak lahir sebagai seorang muslim, berbeda dengan kita semua. Dua orang ini adalah orang-orang yang mencari, orang-orang yang mengkaji ilmu Allah. Pada akhirnya mereka-mereka insya Allah menjadi penolong-penolong agama Allah. Amin. Masya Allah. Umi Irena Handono adalah seorang da'iyah pada hari ini. Dan ya, seterusnya insya Allah setelah Amin. Mengkaji Islam lebih dalam lagi. Kita akan bicara lebih lanjut lagi, Umi. Tapi sebelumnya Oki ingin tahu. Tadi kan dikatakan bahwa Umi harus mencari kekurangan-kekurangan Islam di dalam Al-Quran. Iya, betul sekali. Yang didapat malah bukan kekurangan, Umi, ya. Ya, ternyata kesempurnaan. Kesempurnaan, Masya Allah. Dan memang kita selalu kagum ya kalau melihat orang-orang. Saya sebenarnya, ya saya sendiri juga awalnya bukan Muslim. Saya juga awalnya adalah kemudian sama seperti Umi Irena, kemudian jadi seorang Muslim. Tapi bagi saya secara pribadi tetap yang perempuan lebih mengagumkan kalau seandainya kemudian mereka menjadi seorang Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, kenalkan. Ini uncle saya namanya Uncle Jack. Uncle Jack. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasanya kalau ada dekat orang soleh. Kan bajunya udah mirip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Aduh, saya lagi galau ini. Tuh, deh, bawa masalah deh. Risau. Risau terlalu banyak uang. Ya, itu alhamdulillah rezeki dari Allah itu, Umi. Tapi godaan orang banyak uang itu ternyata banyak. Gak istiqomah. Saya ingin bersedekah gitu terus menerus, tapi kadang-kadang suka ada bisikan kanan, ada bisikan kiri, ada jin sebelah kiri saya kadang-kadang juga. Ngapain sedekah? Soalnya sedekah ntar juga uangnya diapa-apain gitu ya, ada bisikan-bisikan seperti itu seperti sehingga jadi malah disalahgunakan. Bisa ada pengemis. Saya iba memberi, tujuan kita akan mendapatkan pahala. Tujuannya buat apa, nanti dimanfaatkan buat apa, itu terserah dia kan. Tapi ada bisikan-bisikan dari tetangga, atau dari istri, dari anak, dari lingkungan. Jangan dikasih. Buat malas. Nanti dia akan menjadi malas. Kemudian juga nanti akan digunakan yang tidak-tidak. Begitu, Umi jangan senyum-senyum aja dong. Jadi intinya Umi adalah ketika melakukan kebaikan-kebaikan, kok banyak sekali godaan-godaan jadi gak istiqomah ya. Gitu. Iya, Umi. Justru godaan itu membuat istiqomah. Nah lo. Oh yeah? Iya. Maksudnya? Coba kalau tidak ada godaan, terlena kan? Betul. Terjebak kita dalam rutinitas, jadi bosan orang. Jadi istiqomah itu justru ada, justru ketika ada ujian. Justru ada ujian, disitulah nilai istiqomah. Nah, yang menggoda itu. Oh, jadi itu merupakan ujian bagi kita. Iya. Apa kita tetap konsisten dengan ke istiqomahan kita apa tidak? Ya, tetap konsisten dengan iman. Kalau kita tetap konsisten dengan aturan Allah, meningkatlah kita. Derajat naik tingkat, kita. Naik kelas. Iya. Wow. Kita akan lanjut lagi mendengar jawaban dari Umi Irena. Maya, Angkel tadi lihat tuh, Angkel baru diuji dengan kekayaan. Ini loh, Umi Irena diuji dengan berbagai macam hal. Ketika kemudian mendapatkan akidah yang sempurna. Betul. Kemudian harus menghadapi keluarga. Betul. Harus menghadapi kemudian masyarakat. Betul. Untuk kemudian mempertanyakan, loh kok tiba-tiba berubah langsung jadi begini? Kerudungan. Iya, itu bagaimana proses itu tuh Umi? Iya. Kita semua ingin tahu, karena tentu itu tidak mudah ketika berpindah dari satu keyakinan-keyakinan yang lain. Wah, dari keluarga. Iya, karena biasanya juga yang kita-kita aja yang dari awal nih ya. Yang dari awal lahir saya sebagai muslim. Iya. Nggak rasa malu pakai kerudung. Iya, malu, betul. Saya pengen, rupanya saya ingin pakai kerudung juga seperti Umi. Gimana supaya lebih keimanan saya lebih tinggi, lebih meningkat. Aduh, gitu. Kalau pakai kerudung malah bahaya, Angkel. Aduh, nggak jelas nih, perempuan bukan, laki-laki bukan, nanti nggak jelas nanti. Maksud saya ingin seperti Umi tetap istiqomah dalam jalur, di jalur Allah gitu loh. Gimana ya, step-nya apa sih Umi? Ceritanya gimana ya, Umi? Langkah pertama adalah ketika kita mencoba istiqomah, maka pelajari dulu. Ada ilmu dulu. Jadi pelajari dulu. Kalau kita mengenal Islam, insya Allah semuanya akan istiqomah. Permasalahannya, ada pepatah juga yang menyatakan, tak kenal maka tak sayang. Karena senyum lah, kenal ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf, kenalan dulu maksudnya. Setelah itu Umi? Nah setelah itu, maka kemudian marilah kita mulai, kalau diri Umi, mulai Umi membayangkan kekuasaan Allah. Saya siapa? Saya adalah seorang hamba Allah. Terus untuk apa hidup dan mati saya? Kenapa Allah menciptakan saya? Dan kemana kemudian saya akan melanjutkan perjalanan hidup ini? Ending daripada semua manusia itu tidak di dunia. Dan manusia itu sebenarnya, mohon maaf, akan mengalami suatu fase yang kekal abadi itu justru di akhirat kita. Jadi mengerti dulu tentang hakikat kehidupan itu, Umi. Iya. Nah, di dunia saja demikian kompleks permasalahan hidup. Yang apabila kita tidak mempunyai tempat untuk bergantung, kita akan jatuh dan hancur. Apalagi orang seperti Umi. Yang mencela, yang apa namanya, yang katakanlah tanda kutip berhijrah, yang meninggalkan agama yang lama menjadi agama yang baru dengan caci maki, fitnah, hujat yang tidak pernah selesai, dan sampai hari ini pun ya masih tetap aja begitu. Tapi tetap istiqomah. Tetap istiqomah. Kenapa? Karena saya punya tempat bergantung. Ya. Ketika awal-awal kan Umi pasti masih labil, tidak akan sekuat ini kan Umi. Kan ya. Seiring berjalannya waktu Umi berproses mempelajari ilmu Allah semakin kuat. Ketika awal-awal semakin mensyukuri. Ketika awal-awal kan ketika awal-awal pengetahuan Umi masih terbatas mengenai Islam. Lalu bagaimana Umi bisa istiqomah di awal-awal itu ketika masih labil? Subhanallah. Yang Umi temukan awal adalah surat Al-Ikhlas. Allah satu itu. Jadi bahwa Allah itu Ahad. Cuman satu, Allah itu tidak mempunyai silsilah, tidak mempunyai keturunan, tidak beranak, tidak diperanakkan. Dan Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Tidak ada satu apapun yang dapat menyamai dia. Kan itunya. Nah, sehingga sejak pada fase awal, pegangan Umi surat Al-Ikhlas itulah. Bahwa Allah itu cuman satu. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Semua makhluk bergantung pada dia. Dan Allah yang menciptakan itu semua. Jangankan maaf yang melebihi Allah, yang menyamai Allah aja tidak ada. Maka mengingat dengan banyaknya tantangan, justru Umi kemudian menjadi semakin tersadar. Awal itu, bahwa tidak bisa tidak Umi harus bergantung sepenuhnya pada Allah. Karena pilihan yang Umi lakukan, Umi meninggalkan agama yang lama, menjadi seorang muslimah, ini tentu melalui suatu proses panjang. Betul. Penelaahan, perbandingan. Kenapa Umi tinggalkan? Apa alasannya? Dan Umi sudah menemukan jawabannya yang baku, dan yang membuat Umi yakin, hakul yakin, bahwa pilihan Umi inilah yang benar. Dan itu bisa dibuktikan. Nah, setelah ini Umi raih, maka kemudian bagaimana Umi memelihara supaya tetap istiqomah, yaitu dengan mengingat Allah tadi. Dan saya yakin satu hal lagi, pasti juga ketika Umi istiqomah pasti ada pergaulan yang membawa Umi kuat di situ. Bagaimana pengaruh pergaulan yang luar biasa, lingkungan yang kondusif, yang pada akhirnya membuat Umi semakin yakin lagi, semakin kuat. Itulah lagi. Ayat Allah pun menyatakan, masuklah dalam Islam secara kafah. Dan jadi, setengah-setengah. Ada pepatah yang mengatakan juga, falsafah juga menyatakan, kalau kita ingin harum, berdekat-dekatanlah dengan orang yang jual minyak wangi. Tapi kalau siap menjadi orang yang berbau, amis, ya siaplah bergaul dengan si penjual bangkai, gitu kan? Jadi lingkungan kita, kemana kita? Inilah yang dalam bahasa lain disebut adalah tentang masalah kristalisasi diri. Lingkungan kita pasti nanti juga akan berpisah antara suatu tempat yang memang sesuai dengan dia dan juga yang tidak sesuai. Disitulah Umi mendekat kepada majelis taklim. Inilah pentingnya majelis taklim. Ini ibu-ibu majelis taklim semua nih Umi. Iya, alhamdulillah. Belajar semua. Harus istiqomah, Bu. Istiqomah. Berapapun suami ngasih duit, dia terima aja. Terima aja. Tetap pergi ke majelis taklim. Dan alhamdulillah Umi tidak malu untuk bertanya. Tidak malu juga untuk berdiskusi dan juga untuk banyak mendengar. Itu fase awal. Rasa ingin tahu yang begitu besar yang membuat Umi pada akhirnya bertanya dan terus bertanya. Jadi kalau kita tidak tahu tentang apa tempat pijakan kita, lah bagaimana mungkin kita bisa mengetahui yang lainnya? Bagaimana mungkin kita bisa kuat kalau ada godaan? Bagaimana kita bisa kuat kalau didorong dari situ? Nah, jadi harus tahu dulu nih, kenapa harus di situ? Ah, itu maksudnya pegangan tadi tuh. Iya. Gimana, mulai besok saya harus sering bergaul dengan tukang minyak wangi. Iya. Maksud di sini adalah dengan orang-orang yang soleh. Iya, jadi duitnya tahu untuk bukan kemana. Bukan hanya penjual minyak wangi saja. Oh begitu. Maksudnya seperti itu. Betul kan? Kalau tukang minyak wanginya penipu? Iya, kalau minyak wanginya penipu gimana? Minyak wangi juga? Iya juga ya. Nah, itu dia. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang tadi istiqomahnya Umi Irana mengenai ketika sebelum Islam kemudian masuk Islam kemudian sekarang beliau aktif sekali untuk berdakwah menjadi penolong agama Allah. Nah, Mas Felix, Uncle Jack, kita mau tahu nih tentang kisah Umi Irana yang katanya sekarang mulai berdakwah. Sekarang Umi sudah mengeluarkan 13 buku loh, Masya Allah. Sudah lama banget di dakwah. Ya, penuh dengan dakwah di sana, Masya Allah. Berikan inspirasi kepada masyarakat. Betul, ya. Allah menempatkan Umi lebih dulu di tempat yang lain supaya Umi belajar dan bisa berbagi kepada kita semua. Betul. Ya Umi. Betul. Kalau Umi dari awal Islam, nggak mungkin bisa menulis buku-buku seperti yang Umi tulis pada 13 hari. 13 buku ya. Dan sekarang lagi menulis buku yang ke-14 Umi ya. Iya. Semua buku Umi mengenai apa, itu istiqomah Umi? Juga tuh, 14 buku. Ya. Beda satu sama saya. 15 buku? Ya. 15 buku? Atau 14 buku? 15 tagihan. Umi mau menulis tentang buku dan mulai sangat aktif sekali. Sejak tahun berapa Umi kalau boleh tahu mengenai dakwah ini? Tahun 92 itulah mulai Umi berdakwah. Masya Allah, 92. 92. Kita masih di... saya masih TK SD. Itu. Kalau saya TK. Saya masih SD kelas 1. Oh bohong, ngajar ya, ngajar. Umi boleh diceritakan sedikit bagaimana Umi pada hari ini sampai hari ini istiqomah dalam berdakwah. Ya, alhamdulillah semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita mempelajari Islam, semakin kita mensyukuri. Betul. Dan itulah kemudian peningkatan istiqomah. Jadi ketika kita sudah mensyukuri, maka bukan berarti kita tetap, tapi semakin meningkat. Insya Allah. Dan subhanallah, ketika kita sudah mulai memprogramkan diri untuk mempelajari agama kita, Al-Quran maupun hadis, maka semakin kita ingin belajar terus. Betul. terus. Malah makin haus. Semakin malah belajar, makin haus. Kita semakin tidak tahu apa-apa ya Umi. Semakin menyadari, oh ternyata kita ini kecil. Betul. Gitu kan. Tapi kalau justru kebalikannya, kalau orang tidak tahu, seringkali dia sombong. Kenapa? Karena dia menganggap dia sudah tahu segala-galanya. Ya. Itu perbedaannya. Berarti kenali lalu syukuri. Jadi Umi berdakwah menjadi seorang daya adalah salah satu bentuk rasa syukur Umi. Ya, karena Allah menimpakan kebaikan kepada Umi, Umi ingin berbuat baik kepada banyak orang. Betul sekali. Masya Allah. Angkel Jet juga udah mulai berdakwah. Makanya tuh kembali dakwah katanya tadi ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari muslim dari awal harus berdakwah dan beristiqomah. Insya Allah saya istiqomah insya Allah. Iya alhamdulillah kita kedatangan tamu nih. Cantik sekali Masya Allah. Oke panggil ya Mbak Yulia Rahman, ibu-ibu semua telah hadir pada hari ini. Assalamualaikum, Masya Allah. Aduh, ya, Assalamualaikum, Mbak. Baik, Alhamdulillah. Ini, jangan ikut-ikutan. Ini Umi, Rena, Andono. Ayo, duduk. Mari, Mbak. Siap pindah nih? Ya, pindah. Enggak istiqomah dong. Bukan, itu namanya justru istiqomah. Bukan mahrum, gak boleh deket-deketan. Hijrah. Iya, hijrah. Silakan duduk, Mbak. Biasanya Uncle Jack digentong. Iya, enggak dia duduk di bawah meja. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Yulia Rahman. Waalaikumsalam, Kak Oki. Kita bertanya tentang keistiqomahan beliau dalam sekarang udah berkerudung, Masya Allah. Doain ya. Boleh diceritakan Mbak Yulia Rahman bagaimana kisahnya proses sampai kemudian kan kita semua sebenarnya sudah tahu bahwa hijab wajib, tapi banyak sekali orang yang nanti. Kenapa siap, Mbak Yulia Rahman belum siap? Padahal nggak tahu siapnya kapan gitu kan? Kenapa Mbak Yulia Rahman memutuskan untuk pada akhirnya aku berhijab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya Teh Oki setiap kali diajak untuk bersharing atau bersinergi seperti ini semangat. Selalu ada getaran-getaran gitu. Wow. Bukan karena ketemu ini tapi ya. Alhamdulillah, emang ada lagi selain kita berempat? Kayak kece lagi. Punten atuh teka tingali. Gak kelihatan artinya ya. Ada teksnya kan di bawah. Jadi gini, memang betul kata Teh Oki ya. Kita memang sebenarnya kan mungkin di luar sana juga gitu ya Bunda ya, bahwa kita tuh tahu bahwa sebagai muslimah itu kita harus menutup aurat kita. Tapi memang hanya sekedar tahu. Betul. Karena memang di luar sana, ini pengalamannya Yulia ya, di luar sana itu selalu bilang bahwa udahlah yang penting hatinya aja dulu. Yang penting hatinya aja dulu lah, percuma nanti kalau pakai jilbab kalau ternyata wah banyak gitu ya. Nah, itu yang akhirnya membrainwash kita, orang-orang di luar sana, secara tidak langsung berpikir bahwa, oh hijab itu hanya dianjurkan ya, bukan diwajibkan, karena yang penting hati, gitu loh. Nah, makanya bersyukur banget, alhamdulillah gitu ya Yulia, kalau secara umum orang bilang mendapatkan hidayah, mungkin hidayah ini sudah datang, udah lama, Teoki. Tapi nggak di... Cuma gak diambil ya. Hidayah itu datang pertama kali umroh. Pulang umroh selalu bilang, ah gak mau ah dibuka hijabnya gitu ya, pengen terus. Tapi orang-orang pada bilang, ih nanti gak dapat kerjaan loh. Tawaran syuting. Syuting gitu ya, atau yang lain. Udah yang penting hatinya aja dulu. Lewat lagi hidayah itu gitu, dibiarkan. Kedua, ketiga, keempat. Pas yang kelima ini berani bilang, enggak kok gitu loh. Itu Yulia terakhir umroh bulan Mei kemarin, berangkat umroh. Itu yang memang sangat luar biasa sekali karena berangkat umrohnya itu gratis. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin bukan karena alhamdulillah, mungkin karena bukan gratis gratisnya. Mungkin kalau ya mungkin bukan karena gratisnya Bunda. Ya. Jadi pada saat itu kondisi Yulia tidak bisa pungkiri ya bahwa kondisi ekonomi ya, karena Yulia single parents, ada dua anak gitu kan. Artinya banyak sekali hal-hal yang harus menjadi prioritas gitu. Saat itu ada satu kejadian yang mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya gitu ya. Ternyata kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak. Pada saat itu, satu hari, Yulia harus membayar suatu anggaran, gitu ya. Tapi saat itu, memang benar-benar los banget, nggak ada uang, gitu. Taunya dari mana? Itu pada saat itu, kita Yulia datang ke ATM untuk bayar. Agak sempat. Anda tidak mencukupi? Mending kalau gitu, Ustadz. Tapi Yulia lihat, 0,00. Saat ini Yola bisa ketawa gitu ya. Tapi saat itu kok bisa ya? Padahal kan kalau misalkan saldo kita berkurang pun pasti ada koma-komanya lah minimal, apalah bunga kenapa apa. Kenapa nggak telepon saya sih? Bisa langsung bantu transfer. Nah, saya juga ngasih tahu saldo kita sama. Jadi pada saat itu, masya Allah gitu ya, agak terhentak gitu ya. Nah, udah tapi ya sudahlah mau diapain lagi gitu. Pulang besok paginya ditelepon sama salah satu ustadz yang memang tahun lalu itu pernah berangkat umroh bareng sama Yulia. Nah, kita akan tahan dulu Mbak Yulia kisah yang ini karena kita akan mendengar kisah pertolongan demi pertolongan Allah yang dilimpahkan kepada Mbak Yulia yang pada akhirnya berhijab karena semua pertolongan Allah setelah beliau sadari dan beliau syukuri. Kalau ibu-ibu semua yang ada di studio melihat ke sini, kita sudah melihat matanya Mbak Yulia berkaca-kaca. Setiap orang apabila menceritakan pengalaman rohaninya pasti berkaca-kaca karena mereka rasa cinta pada Allah yang luar biasa. Kita lanjutkan ceritanya tadi, boleh Mbak Yulia? Boleh. Mengenai ustadz yang Ustadz Andian Parlindungan, dia hubungi Yulia, dia bilang, "Dek, kita berangkat umroh yuk." Gitu. Saat itu SMS, Yulia cuma bisa bilang, "Ah, Ustadz bercanda," gitu kan. "Jangankan umroh nih, mikir buat hari ini aja bingung," gitu kan. Bahasanya seperti itulah kurang lebih. Terus dia bilang, "Loh, kenapa kita berangkat umroh?" gitu. Terus dia gitu, "Uang dari mana, Tat?" "Loh, kita tinggal berangkat aja." "Maksudnya?" "Iya, Allah mengundang kamu. Allah mengajak kamu untuk berangkat umroh." Nggak tahu ya, Ustadz, saat itu yang Yulia pikirkan cuma, ini mimpi apa enggak ya, gitu. Jujur nangis karena ya Allah, saat kita di siapapun ya pasti saat di tepat ujian ketidaknyamanan pasti rasanya, apalagi yang pernah kita berangkat ke tanah suci, meskipun kita berdoa di mana saja ya, tapi rasanya yang sudah berangkat ke sana tuh, ya Allah, andai katanya saya bisa berangkat ke sana gitu ya, saya berkeluh kesah kepadamu di sana, itu rasanya tuh pasti akan gimana gitu ya. Tapi ternyata ini gak mimpi loh, Yulia diajak untuk berangkat umroh gratis gitu loh. Dan menjadi tamu Allah itu kan suatu yang luar biasa buat kita kan sebagai seorang muslim gitu. Saat itu belum merasa yakin, cuma alhamdulillah, ya Allah ini ustadz beneran. Iya beneran gitu. Terus 3 hari kemudian datang ke travelnya, sampai nanya ke travelnya bahwa apa yang harus Yula lakukan? Udah saking excitednya, hayu deh, mau disuruh ngapain juga hayu. Yang penting Yula berangkat ke sana, ibaratnya gitu. Itu masih emosi yang main kan? Enggak, kita hanya ingin mengajak Yulia untuk berangkat ke sana. Yula nggak mesti yang kan suka ada yang umroh bersama Yulia Rahman gitu. Enggak, Yula di sana kita sama-sama ibadah di sana. Itu yang Yula rasakan gitu, bahwa ternyata ketika kita tadi sempat waktu ada komersial break ngobrol sama bunda, jangan meronta. Pada saat itu jujur Yulia meronta. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan gitu. Kayaknya saya udah gak tahu mesti ngelakuin apa lagi. Tapi tiba-tiba Allah memberikan kesempatan seolah-olah gini, "Yulia, sini datang ke aku." Seolah-olah seperti itu. Datang, berangkat umroh ke sana. Udah gak mikir lagi deh namanya bawa uang apa gimana, udah datang ke sana aja udah alhamdulillah. Sampai ke sana yang Yulia lakukan adalah sholat tobat, sujud syukur, istighfar, udah nggak berani minta doa apa-apa lagi. Udah malu rasanya, dikasih kesini aja rasanya tuh udah suatu kehormatan gitu. Disitulah akhirnya Yulia ngobrol sama para jamaah yang berangkat, terus udah gitu juga dengan ustadz di sana. "Ya Allah, apa ya yang harus Yulia lakukan? Saya sebagai muslim 30 tahun rasanya pasti nih banyak nih hal-hal yang ngaco nih gitu ya. Sholat iya saya sholat, puasa iya saya puasa, tapi kayaknya apa nih?" Ternyata dikeluarkanlah secara tersirat dan tersurat perintah-perintah Allah, masya Allah ya. Langsung banyak. Banyak banget. Jadi selama ini Yulia gak tahu gitu loh. Mungkin Yulia tahu, tapi gak peduli gitu. Tidak mencari tahu. Di antara yang banyak-banyak itu, akhirnya ada salah satu bahwa kita sebagai muslim kita harus menutup aurat kita. Kita harus berhijab. Hijab itu seperti apa, aturannya seperti apa. Pada saat itu sudah di Izri Ismail, saat itu Yulia sholat, Yulia bilang sama Allah, "Ya Allah, ampuni atas segala sesuatu yang saya tidak ketahui. Tolong diterima apapun yang akan saya lakukan ke depannya karena semata-mata karena Allah. Saya ingin menutup aurat ini. Saya mohon diberikan kesempatan untuk menjalani aturan. Memperbarui diri. Di situ udah enggak mau mikir, Ibu. Udah enggak mau mikir apa-apa lagi. Pulang ke Indonesia, bilang ke manajemen, saya berhijab. Shock memang saat itu. Terpaan ujian pertama adalah cuma satu. Syuting selesai. Kontrak selesai semua. Istiqomah tuh ujian, morbana. Ya itu sudah pasti. Tapi karena udah hakul yakin ya bahwa ini adalah salah satu bukti yang bisa Yulia lakukan dari semua perintah-perintahnya Allah yang insya Allah akan dijalani terus sambil berjalan. Amin. Sekarang ini gitu. Alhamdulillah tidak merasa yang sedih gitu, tidak merasa yang kecewa gitu. Ya sudah dinikmati saja detik per detiknya, jatuh bangunnya. Dan yang luar biasanya lagi, alhamdulillah Yulia memang tidak diuji untuk hijrah raga. Dan Yulia bisa merasakan Ustadz bahwa ternyata ketika kita hijrah tidak hanya raga, tapi jiwa ini, hati ini memang harus hijrah. Kalau kita tidak menghijrahkan jiwa dan hati ini, kita namanya cuma nutupin badan doang. Ya, betul. Gitu loh. Nah, pada saat Yula menutupkan raga ini, nggak punya baju, Ibu. Lumayan ya, baju-baju muslim ini ternyata mahal. Ya. 300 ribu ke atas minimal. Apa-apa, Ibu-ibu. Oke. Ah, oke, ya, sponsorin ya. Itu luar biasa. Ibu kredit bisa ya, Bu. Ya, kredit ya, Bu. Tapi subhanallah ya, pertama kali Yulia hijrah, datang ke taklim, Bunda. Pulang bawa 3 baju dari pemberian dari teman-teman di taklim. Dan luar biasanya lagi, 3 baju itu seminggu kemudian ditelepon sama salah satu stasiun TV untuk jadi bintang tamu acara religi juga. Itu 3 episode. Itu ada rizki di situ. Itu rizki di situ bahwa ya Allah enggak pernah ingkar janji kok gitu. Sampai hari ini, Bu, aduh Masya Allah. Ini baju yang saya pakai semuanya. Dikasih majelis taklim juga? Macam-macam. Macam-macam. Ada yang dari teman-teman taklim, ada yang dari sponsor. Jadi artinya kan bahwa kita tidak disulitkan kok. Ya, gitu. Malah dipermudah kok gitu. Betul. Jadi nggak mesti Yula capek-capek untuk yang, aduh besok harus pakai baju, bukan mau takabur, tapi itu adalah janjinya Allah. Ya. Gitu. Jangan pernah takut ketika kita menjalani sesuatu. Betul. Dan Mbak Yulia telah membuktikan bahwa ketika Mbak Yulia berjalan ke arah Allah, Allah berlari menuju ke arah beliau dan membantu beliau. Dan air mata dan hati yang bergetar adalah tanda keimanan dari seorang Yulia Rahman. Kita akan kembali lagi setelah hari ini. Jadi ya kita lihat ya. Baik. Jadi kalau orang istiqomah itu ya dia tahu persis kenapa dia harus di situ. Betul. Dia tahu persis kenapa harus kepada Allah. Dia tahu persis apa yang Allah sediakan buat dia sehingga dia tidak kepikiran lagi untuk ke tempat yang lain. Kalaupun kepikiran dia masih membanding-bandingkan nih apa nih yang kemudian Allah sediakan buat dia. Maka inilah kemudian yang terjadi pada Mbak Yulia Rahman, Umi Irena. Mbak Yulia Rahman kemudian memperbarui dirinya walaupun kemudian kadang-kadang memang sulit, Mbak ya. Jadi apa tenggelam. Seperti matahari tenggelam. Tapi ingat tenggelamnya matahari di satu tempat itu adalah terbitnya di tempat yang lain. Amin. Kita doakan mudah-mudahan tenggelamnya Mbak Yulia Rahman dalam bidang-bidang dirinya yang lama, yang mungkin Allah kemudian mungkin tidak menyukai atau Allah kemudian tidak meridhoi, ini terbitnya di tempat yang lain adalah kemudian yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Amin. Ada satu lagi mungkin yang bisa Yulia rasakan di sini, bahwa Allah itu kan kita semua tahu Allah itu maha segala-galanya. Allah itu maha besar, maha pengampun, maha pemaaf. Tapi yang Yulia rasakan yang luar biasa, ternyata Allah itu maha pencemburu. Itu yang baru Yulia sadari. Karena apa? Mungkin kemarin Yulia diberikan begitu banyak kenikmatannya gitu ya, kenikmatan dunia dalam arti keluarga, anak, suami, pekerjaan, karir gitu ya. Nah, Yulia mensyukurinya hanya dengan yang terima kasih ya Allah, sholat, puasa, sudah gitu. Tapi tidak meyakini bahwa semua itu tuh Allah yang punya gitu. Dan sehingga Allah bisa ambil sewaktu-waktu. Iya, sehingga ketika mencintai anak, mencintai sekali, mencintai pekerjaan, mencintai sekali, mencintai keluarga, mencintai sekali. Yang pada kenyataannya Allah bilang mungkin ya, Yulia, ini semua punya saya. Ketika Allah sudah cemburu, Allah gak suka diduakan, tidak ada ilah lagi selain Allah, akhirnya Allah ambil semuanya. Jadi itu yang benar-benar Yulia pegang sekarang, bahwa apapun yang sekarang dilakukan itu benar-benar lillahi ta'ala. Kalau orang dulu bilang lillahi ta'ala hanya yang ya lillahi ta'ala aja. Formalitas. Tapi sekarang alhamdulillah ketika lillahi ta'ala la haula wala quwata illa billah itu memang betul-betul ya Allah jangan pernah kau tinggalkan aku lagi. Terus raih jiwa aku, terus raih sukma aku gitu. Karena engkau bisa melakukan apa aja sih. Aku nih desainnya Allah gitu. Kita semua desainnya Allah dan kita hanya ada di alam ketiga sekarang yang insya Allah menjalani dua alam lagi, alam kubur dan alam akhirat yang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Apalagi yang harus kita lakukan ya bun gitu. Mudah-mudahan insya Allah ketika kita setiap hari kita berikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu yang menjadi landasan kita untuk bergerak melakukan sesuatu insya Allah. Baik Mas Felix, ini sebelum nanti kita lanjutkan pembicaraan yang luar biasa yang menggetarkan jiwa saya juga sebenarnya, ini ada pertanyaan dari teman-teman kita, salah satunya yang menyampaikan pertanyaan lewat Twitter @liaoli bertanya kepada Mas Felix, katanya, gimana Mas Felix, Ustaz Felix, bagaimana cara agar istiqomah dalam menjalankan ibadah sunnah? Ya, istiqomah dalam menjalankan ibadah sunnah. Jadi kalau kita bicara tentang istiqomah, maka seperti tadi Umi Irena sampaikan bahwa istiqomah itu ada kaitannya dengan ilmu, itu yang pertama. Jadi kalau kita semakin banyak ilmu dalam satu hal itu, semakin mengetahui kenapa kita melakukan, apa reward ketika kita melakukan, apa kemudian hasilnya ketika kita melakukan, kita akan semakin semangat menjalani itu yang pertama. Jadi terkait dengan motivasi, motivasi itu terkait dengan kenapa kita melakukan, apa yang kita kejar, dan apa yang mengejar kita. Itulah kita melakukan satu ibadah sunnah. Misal, orang kemudian untuk bertahajud, maka dia yang mendapatkan maqamah mahmuda, sebuah tempat yang utama di sisi Allah, yang ketika dia tahu bahwa ketika dia meminta sesuatu pada Allah, misalnya kalau saya sering ceritakan tentang Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel, dia melakukan ibadah sunnah untuk sebagai iba kepada Allah, mengiba kepada Allah, dia tahu dia harus melakukan itu. Jadi ada yang dikejar, terus kemudian ada yang mengejarnya, jadi ada yang mengejar, ada yang dikejar, itu berkaitan dengan motivasi. Yang kedua berkaitan dengan pembiasaan. Nah, pembiasaan ini yang paling bagus juga seperti tadi kata Umi Irena, disinggung juga oleh Ustazah Oki gitu kan ya, tentang masalah jamaah. Tentang masalah kemudian bagaimana kita menggabungkan diri kita dalam satu gerbong yang gerbong ini sama-sama menuju kebaikan. Maka kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah ibadah-ibadah sunnah pun insya Allah akan menjadi istiqomah. Wallahul muwaffiq. Amin, insya Allah. Uncle Jack gimana nih? Iya, gimana cara istiqomah? Aduh, saya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Yulia Rahman, mau berhijab juga hidupnya, pengen nutup aurat juga saya. Nutup aurat juga. Ya, semasa diri saya ini kotor. Oh gitu, jadi harus menutup aurat. Enggak, dalam arti hati saya belum apa seperti yang diungkapin sama berhijrah juga hatinya tadi. Atau perlu diajak umroh gratis juga? Dengan kalau udah umroh gratis mungkin akan berubah. Enggak. Ini tergantung hati kita. Iya, betul. Ya mungkin buat inspirasi buat kita semua bisa saya terapkan kepada istri dan anak-anak saya nanti. Iya, kadang-kadang kita kan ada orang-orang yang cobanya sebenarnya belum seperti saudara-saudara di depan kita ini, yang lebih berat, yang lebih apa namanya, yang lebih banyak. Tapi kadang-kadang kita juga masih istiqomahnya masih setengah-setengah. Nanti kita berkaca diri pada yang sudah lebih berat, yang sudah lebih kemudian dahsyat cobaannya. Nah itu aja masih bisa istiqomah. Berarti insya Allah kita pun juga bisa istiqomah juga. Amin. Apalagi Umi Irena yang... Apalagi Umi Irena, kita yang panutan sejak, kita bersama. Betul, kita yang sejak kecil muslim saja belum tentu seberat apa yang dialami oleh Umi Irena yang... Ya, struggle-nya itu dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita kupas nanti di segmen selanjutnya. Yep. Tentang yang luar biasa sekali, ujian-ujian yang luar biasa itu. Nah, yang jelas adalah setiap orang adalah luar biasa bagi Allah. Setiap orang oleh Allah diberi PR yang berbeda-beda. Punya lahan yang beda-beda. Permasalahannya adalah kalau manusia mengukur berat dan ringan, tapi sesungguhnya bagi Allah adalah upaya daripada masing-masing yang bersangkutan hambanya itu. Betul. Bagaimana kita menyelesaikan PR kita? Betul. Punya ladang masing-masing ya Umi? Ya, punya ladang masing-masing. Kalau Yulia selalu punya surat andalan, Al-Baqarah 216. Sesuatu yang baik di mata kita itu kan belum tentu. Oh iya. Ya, belum tentu baik di mata Allah. Di mata Allah. Yang tadi mungkin sebagian orang merasa bahwa aduh, ini kok begini ya? Tapi Allah bilang enggak. Allah lebih tahu kan ya. Iya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu akhirnya. Dan Allah tahu persis kok seberapa sebenarnya kemampuan kita. Ya. Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Walikallahu nafsan illa wusaha. Baik, kita akan membahas lagi lebih lanjut tentang kedua orang yang hebat ini yang insya Allah hatinya dipenuhi oleh Allah. Allah. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Assalamualaikum, nama saya Sri Sukesmi dari Majelis Ahrahman Kebayoran Lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya, kan orang beristiqomah itu tidak boleh melakukan kesalahan, sedangkan manusia kan tempatnya melakukan kesalahan. Bagaimana kalau kita berbuat salah lalu bertobat, berbuat salah lagi, bertobat lagi, apakah itu masih bisa dibilang beristiqomah? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini berbuat salah, besok dosa, salah dosa, salah dosa, mencampurkan antara hak yang dan yang batil, Umi. Iya. Tapi sebelumnya boleh kita tampung dulu ya Umi ya. Boleh. Nanti setelah itu baru ya. Dijawab. Yang kita berikutnya dulu, ya. Boleh. Tadi yang pertama kelihatannya wajahnya banyak masalah itu. Istiqomah dalam bermasalah. Silahkan Ibu. Pertanyaan kedua, ini Ustazah Nelly Mufidah dari Tambora. Silakan, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Naili Mufida dari Majlis Taklim Hairunisa Kelurahan Tambora, Jakarta Barat. Panggilannya siapa maaf Ibu? Ibu Naili. Ibu Naili, oh, silakan. Ibu Tambora kirain. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hubungannya istiqomah di jalan Allah dengan cinta kepada Allah? Sedangkan dia itu rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sholat ke masjid, tetapi ketika ditanya tentang Allah, dia tidak tahu. Apakah itu yang dinamakan istiqomah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Baik, Umi Irena akan langsung menjawab pertanyaan Ibu Sri tadi, bagaimana istiqomah di jalan Allah, sementara kita adalah manusia yang tempat buat khilaf dan salah terus. Seperti apa Umi? Ya, jadi jangan dicampur adukkan antara istiqomah dengan perbuatan dosa. Gitu ya. Senang melanggar gitu ya. Jadi istiqomah itu adalah suatu upaya untuk tetap bertahan. Bertahan apa? Bertahan dalam rahmat Allah. Itu istiqomah. Seperti Ustaz Felix tadi juga menyatakan bertahan ya. Ustaz Felix tadi memposisikan diri berdiri dan tidak beranjak ke tempat lain. Itulah istiqomah. Istiqomah di dalam rahmat Allah gitu ya. Sedangkan berdosa ya manusia itu memang selalu hilaf, banyak dosa gitu. Permasalahannya adalah ketika dia mohon ampun pada Allah itu hendaknya tobatnya nasuhah. Itu tobat nasuhah, bukan tobat tomat gitu ya. Karena berpikirnya Allah Maha Pengampun, hari ini berbuat dosa, besok Allah mengampuni itu lagi. Itu namanya tomat. Oh, tomat. Kadang-kadang tobat, kadang-kadang kumat. Ya. Nah, jadi kalau memang dia sudah sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa, dia mohon ampun dan berjanjilah pada Allah tidak akan mengulangi. Dan itu pun dilaksanakan dengan penuh perjuangan untuk mempertahankan keistiqomahan itu. Tapi ketika kita berhasil, kita juga mendapatkan suatu kenaikan. Jadi kenaikan apa? Kenaikan derajat kita akan lebih mulia lagi di sisi Allah. Itulah manfaatnya istiqomah. Setidaknya kalau dia lupa, dia bersegera lagi cepat ke arah kebaikan. Cepat. Seperti contohnya Mbak Yulia Rahman, kalau dulu mungkin ketika belum berhijab, sekarang setelah berhijab, ketika berhijab lebih cepat lagi. Ketika salah jadi cepat lagi berbuat kebaikannya. Berapa lebih cepat. Kali prosesnya? 6 kali ya? Atau 5 kali? 5 kali. Itulah satu contoh. Beliau tidak menyerah. Tapi tetap berjuang. Dan Allah sekali lagi Maha tahu kemampuan hambanya. Dan yakinlah Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Maka ibu-ibu sekalian, saya sampaikan juga, jangan pernah mohon kepada Allah, ya Allah jangan aku kau beri ujian. Jangan mohon itu. Kenapa? Karena ujian itu justru untuk menaikkan derajat kita. Dan yakin kalau kita diuji suatu persoalan oleh Allah, berarti kita itu kuat di bidang itu. Betul. Seperti yang juga sudah dialami. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, Umi, pertanyaan kedua nanti setelah ini Mbak Yulia boleh menimpali kalau ingin menambahkan. Umi, pertanyaan dari Bu Nelly, bagaimana hubungannya, apa hubungannya antara istiqomah dengan cinta? Banyak orang yang melakukan ibadah demi ibadah, tapi hanya ritual saja, tidak ada cinta di dalam dadanya. Itu namanya belum cinta. Hanya menjalankan, menggugurkan kewajiban saja. Ya, mungkin cintanya hanya di bibir, ya, hanya di ucapan, tapi sebenarnya dia belum cinta. Nah sekarang silakan kita mencari ke dalam. Kenapa ya? Kok saya belum cinta pada Allah? Berarti jawabannya adalah karena belum kenal Allah. Betul. Kenali dulu siapa Allah. Betul. Nah untuk mengenal Allah, kenali dulu diri kita yang paling dekat, yang melekat di dalam apa namanya hati kita ini. Saya ini siapa? Kalau orang belum pernah kenal dengan dirinya, susah untuk dia mengenal Allah. Man arafa nafsahu arafa Allah. Nah, siapa yang mengenal dirinya mengenal Allah. Nah, ma'rifatullah. Belajar untuk bagaimana cara mengenali Allah. Ya. Ada pendapat dari Mbak Yulia Rahman, bagaimana ketika merasakan ada cinta Allah di dada? Jadi lebih begini, selama ini mungkin kita semua ini hanya tahu. Ya. Kita hanya tahu adanya Allah. Ya. Gitu loh. Tapi kita tidak yakin adanya Allah. Itu yang membuat akhirnya kita mentoleransi diri kita sendiri. Ya. Misalkan ketika waktunya sholat, ya kita tahu kita harus sholat pada saat itu. Tapi kita tidak yakin bahwa Allah ngeliatin loh, nungguin umatnya ini. Hey, saya sudah panggil, ini waktunya kamu untuk sholat. Kita nggak yakin bahwa Allah tuh menunggu itu, menunggu hambanya. Jadi ketika kita tahu sholat, tapi nanggung deh, ntar aja deh. Gitu loh, cukup hanya tahu, tidak yakin. Oleh sebab itu memang yang tadi Yula bilang, pada saat kita hijrah itu memang hatinya yang kita harus hijrahkan. Karena ketika kita menghijrahkan hati kita, kita memang harus rela diatur. Diatur oleh siapa? Aturan Allah. Aturan Allah itu apa? Al-Quran. Kenapa sih ada Al-Quran? Karena Allah pengen kita masuk ke surga. Sebenarnya sesimpel itu. Padahal Allah juga memberikan kemudahan ya. Mau masuk surga silahkan, mau masuk neraka juga silahkan, gitu. Allah nggak maksa kan, tapi Allah sayang, gitu. Makanya Allah kasih nih aturan-aturannya di sini, gitu. Jadi kalau Yulia boleh kasih atau boleh sharing, hadirkan Allah tuh bukan di kata-kata, tapi di jiwa. Jadi bukan berapa ratus atau berapa ribu zikir yang kita sebutkan, tapi getarkan nama Allah itu di hati, bukan jumlahnya itu. Betul, mungkin yang bisa Yulia sharing. Mas Felix dan ibu-ibu semua yang ada di sini, mukminin dan mukminat yang ada di tanah air, setelah ini kita akan mendengar tindakan konkret mereka untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Ada banyak sekali yang ingin dicapai, yang ingin dilakukan. Ini kita ingin tahu dari Umi Irena dan juga dari Mbak Yulia Rahman mengenai keistiqomahan itu sendiri. Sekarang setelah istiqomah, insya Allah akan terus istiqomah, apa yang akan dilakukan nih rencananya? Tadi saya dengar Umi katanya mau buat pesantren mu'alaf, masya Allah. Ini kumpulan-kumpulan para mu'alaf nih. Bagaimana itu Umi? Iya, alhamdulillah ya, kalau Umi boleh nambahin sedikit ya. Kalau kita berbicara tentang mu'alaf, alhamdulillah saat ini di dunia itu justru banyak sekali mu'alaf. Kenapa Umi katakan seperti itu? Karena di Amerika, di Kanada, di Australia, di Inggris, dan berbagai tempat yang lain di negara-negara barat umumnya, boleh dinyatakan setiap Jumat selalu ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Subhanallah. Jadi bahkan ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa nanti tahun 2030 mu'alaf itu akan berjumlah berlipat sampai 200%. Ya. Dan mereka ini sekali lagi mu'alaf. Jadi bukan anak-anak kecil yang menjadi Islam, tapi adalah mereka-mereka yang sudah seperti ini. Itu yang akan menjadi mu'alaf. Ini adalah merupakan insya Allah suatu kebangkitan Islam. Dan amin. Mereka akan menjadi pejuang agama Allah. Insya Allah. Itulah maka perlunya pondok pesantren mu'alafah. Jadi untuk mencetak benar-benar pribadi yang kafah. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Tunjukkan. Ini pun sekaligus untuk menepis berbagai isu dan fitnah yang menyatakan Islam itu agama kekerasan, Islam itu agama teroris, agamanya orang miskin. Saya ingin sekali, saya mohon pada Allah diberi kesempatan dan mohon kekuatan bimbingan Allah agar supaya nampak bahwa andai kata di pesantren mu'alafah itu diberdayakan mampu mandiri sehingga tangan di atas tidak tangan di bawah. Ya. Insya Allah amin. Akan juga berduyun-duyun orang menjadi mu'alaf. Siap bantu Umi. Alhamdulillah. Insya Allah, insya Allah. Uncle Jack. Nah, aduh. Sudah datang lagi. Ibu-ibunya banyak masalah ternyata. Tapi beliau-beliau ini istiqomah taat kepada suami. Amin. Amin. Insya Allah. Uncle Jack, boleh kita dengar sedikit closing statement dari Mbak Yulia Rahman mengenai keistiqomahan itu sendiri? Mungkin bisa berbagi kepada kita semua. Apa yang Yulia rasakan ya? Jadi artinya bahwa jangan pernah takut ketika kita sudah merelakan jiwa dan raga ini untuk di jalan Allah. Tadi Umi udah bilang bahwa Allah tidak mungkin membebani kita di luar dari kemampuan umatnya. Dan yang Yulia pegang terus adalah janji Allah. Manusia itu bisa ingkar janji, tapi Allah gak akan pernah bisa ingkar janji. Betul. Gitu. Dan kita harus tahu tujuan hidup kita. Gitu loh. Tujuan hidup kita itu apa sih? Ketika kita sudah tahu tujuan hidup kita apa, insya Allah kita gak akan pernah takut dengan apapun. Karena Allah yang akan melindungi kita. Kalau orang nanya ke Yulia, tujuan hidup kamu apa sih Yulia sekarang? Kalau dulu kan pengen punya anak yang pintar, yang sehat, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Itu kan buah. Itu ketetapannya Allah. Tapi sekarang ini tujuan hidupnya Yulia apa? Dunianya bahagia, akhiratnya surga. Karena itu yang kita mau gitu loh. Karena kalau di dunia, Yulia ngerasa bahwa kalaupun misalkan kita mendapatkan kesenangan ataupun ketidaknyamanan atau ketidaknyamanan, kita masih bisa ditolong oleh siapapun. Yulia gak punya uang, Ustadz tolong dong bantuin saya untuk bayar hutang saya. Ya, ibaratnya seperti itu. Ya. Ibaratnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sudah sampai di alam akhirat nanti, siapa yang menolong diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Ya. Gitu loh. Ya, jadi insya Allah kalau Yulia sekarang masih dalam proses, masih jauh. Hijabnya Yulia aja ini juga masih banyak kurangnya. Baru 7 bulan hari ini, bulan ini, Desember ini, baru masuk ke bulan ke-7 gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang memang harus diperbaiki dan lagi mencari tahu Allah tuh sukanya apa lagi ya. Karena ibaratnya kalau kita punya pasangan, kita tahu pasangannya kita suka apa, maunya sukanya apa, pasti dia akan terus bersama kita. Jadi kan? Jatuh cinta lagi. Jatuh cinta lagi, itu yang Yulia rasakan bahwa aduh apalagi ya supaya Allah tuh gak jauh-jauh dari Yulia. Insya Allah doain aja mudah-mudahan. Amin. Betul-betul yang tadi dibilang bahwa istiqomah harus yakin terus bahwa Allah tuh yang akan menolong kita, bukan siapa-siapa. Karena memang musibah terbesar dalam hidup ini adalah ketika Allah sudah tidak ada lagi di dada. Betul. Silakan Mas Feli. Berbicara tentang musibah, maka dunia ini adalah sebuah lautan musibah. Dan kita sebenarnya sudah ditunjuk oleh Allah, kita sudah diberikan oleh Allah, ada satu sampan, ada satu kapal, yang kapal inilah satu-satunya akan selamat. Kapal itu adalah sunnahnya Rasulullah, kapal itu adalah kemudian perintahnya Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di seberang sana, dimanapun banyak kemudian godaan-godaan, agar kita kemudian keluar dari kapal dan memilih musibah-musibah itu. Dan godaan semuanya terlihat indah, terlihat enak dipandang mata, namun akhirnya sengsara yang menanti. Maka sesungguhnya berteguh dalam kapal itu, betapapun sulitnya, betapapun banyak yang mencaci, betapapun banyak kemudian yang memaki, maka itulah tugas kita sebagai seorang muslim. Dan semua itu bisa terjadi kalau kita ketahui kenapa kita berada di kapal itu dan kemana kapal itu akan menuju. Tujuan hidup kita sangat penting sekali, dan itulah akidah Islam. Dan mudah-mudahan kita doakan selalu istiqomah pembicara-pembicara kita di depan yang sudah menginspirasi semua orang-orang di sini. Kita doakan supaya istiqomah, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita menuju ke surganya nanti. Amin. Amin ya Allah. Baik, sudah sampailah kita sampai akhir acara pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa. Sebelumnya Mbak, akan diadakan tukaran buku juga. Mas Felix punya buku, saya ada buku juga. Buku saya mana ya? Tolong panitia bukunya ini. Ini udah berapa episode Inspirasi Iman, bukunya mana? Iya, tinggal di rumah. Oh gitu. Nah, ini untuk Mbak Yulia, silahkan. Ini untuk makin Umi. Makin kuat lalu, Umi juga enggak bawa buku. Ditunggu kirimkan bukunya Umi. Iya, Umi kirimkan ya. Umi untuk Umi, terima kasih ya Umi. Uncle Jack mau? Ya, ya boleh deh buat saya lah. Terima kasih Mas Felix. Alhamdulillah. Baik, saya mengucapkan boleh duduk kembali silakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, kepada Mas Felix tentu saja, kepada Uncle Jack, kepada seluruh ibu-ibu semua yang hadir di sini. Jangan lupa bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita beribadah dan istiqomah di situ insyaallah. Terima kasih telah menonton Inspirasi Iman. Kita ketemu lagi minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. setiap air mataku.